Wa kana yakhlu bi ghori hira fa ta'abbadu fihi layali zawatal adad. Nabi Muhammad di saat usianya mencapai 40 tahun ya, beliau suka menyendiri dan tempat yang dipilihnya untuk menyendiri adalah Gua Hira ya, Gua Hira. Di sana beliau melakukan ibadah beberapa malam ya. Fata rotan asron wata rotan aksar ila syahrin. Terkadang di sana beliau 10 hari ya, terkadang sampai 1 bulan ya. Jadi jumlah malamnya tidak tentu. Wa kana ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim alaihi salam. Wa ya'khudhu lidzalika jadahu fa idza faragha raja'a ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Dan ibadah yang dilakukan di sana itu ibadah apa? Ini kan kefarduan salat kan belum ada ya. Kefarduan salat itu kan Isra Mi'raj. Ya ini belum Isra Mi'raj, bahkan belum diangkat menjadi nabi. Nabi ibadahnya ibadah apa? Di sini diterangkan ibadah nabi itu sesuai dengan agama kakeknya yaitu Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Jadi nabi beribadah sesuai ajaran Nabi Ibrahim. Dan beliau bertempat di sana membawa bekal ya. Kalau bekalnya habis, beliau kembali ke istrinya Khadijah lalu mengambil bekalnya lagi kembali ke sana lagi. Hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghori hira, sehingga datanglah satu kebenaran di saat berada di sana. Fa bainama huwa qa'imun fi ba'dil ayami 'alal jabal idz dhahara lahu syahsun. Di saat Nabi berdiri di sebagian hari, berdiri di atas gunung, tiba-tiba datang satu sosok ya. Wa qala lahu absyir ya Muhammad ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah. Satu sosok itu berkata, "Bahagialah engkau wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Tsumma qala lahu iqra. Lalu sesosok itu, malaikat Jibril maksudnya, memerintahkan Nabi untuk membaca. "Bacalah qala ma'a Nabi qari." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Fa innahu alaihi salamu ummiyun lam yata'allamil qira'ah qablan. Di saat itu Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, seorang yang belum pernah belajar membaca. Fa khadahu fa khatahu bin namtil ladzi kana yanamu alaihi hatta balagha minhul jahdu tsumma arsalahu. Lalu malaikat Jibril menarik Nabi dan memeluknya, memeluk dengan apa itu selimut yang dipakainya, hingga Nabi merasa kepayahan. Lalu malaikat Jibril melepasnya. Faqala iqra qal ma ana biqari'in. Lalu kedua kalinya malaikat Jibril memerintahkan membaca. Bacalah. Lagi-lagi Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian dipeluk lagi kedua kalinya lalu dilepaskan lagi. Ini kalau penjelasan guru saya, dipeluk itu kalau pendidikan zaman kalau sekarang ya dijewer ya. Jadi cara menjewer malaikat Jibril ya tidak seperti manusia ya. Jadi diajari tidak bisa kemudian dijewer, itu pendidikan itu bukan kekerasan. Fa ghadahu thaniatan tsumma arsalahu. Fa qala iqra qala ma nabi qari. Fa akhadahu fa ghadahu tsalitsah tsumma arsalahu. Jadi tiga kali ya, Nabi tiga kali diperintahkan, ketiga-tiganya jawabannya sama, saya tidak bisa membaca. Setelah menjawab itu kemudian dipeluk ya, itu tiga kali. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian malaikat Jibril membaca ayat ini ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, zat yang menciptakan manusia dari segumpal darah ya, dari alak ya. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia, zat yang mencipta, yang mengajarkan dengan pena, dengan bolpoin, dengan pena. Alam al insana malam ya alam, zat yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Faraja sallallahu alaihi wasallam yarju fu'aduhu mimma allama bihi min ar-raw illa distalzamathu muqabalatul malak li awwali marrah. Kemudian Nabi kembali ke rumahnya, kembali menemui istrinya dengan keadaan gemetar ya, dengan keadaan hati yang gemetar karena masih merasakan masih merasakan kaget ya, kaget berhadapan dengan malaikat pertama kali. Jadi walaupun sudah berkali-kali mimpi wahyu itu, tapi kan belum pernah bertemu malaikat. Ini pertama kalinya Nabi bertemu malaikat sehingga hatinya gemetar. Fadhahola ala Khadijata zaujihi, lalu beliau menemui Khadijah. Fakola zamiluni zamiluni litazula anhu hadhilku syariroh. Lalu Nabi memerintahkan istrinya untuk menyelimuti, selimutilah aku supaya rasa gemetar ini hilang. Jadi biasanya orang kalau gemetar itu minta diselimuti. Jadi orang kan beda-beda ya. Kalau gemetar itu ada yang minta diselimuti. Fazam maluhu hatta dzahaba anhu rau'u. Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi sehingga rasa yang dialami Nabi, ya rasa gemetar yang dialami Nabi itu hilang. Fagoralit Khadijah wa ahbaroha al-khobar. Kemudian Nabi menceritakan kisah itu, menceritakan pertemuannya dengan Malaikat Jibril kepada istrinya. Dan Nabi berkata, lakot khosyitu ala nafsi li'anal malaka huwattahu hataka dayamut. Jadi Nabi khawatir ya, aku khawatir kepada diriku. Mengapa Nabi mengatakan ini? Karena malaikat itu memeluk Nabi dengan keras ya, hingga Nabi hampir mati. Kalau ya sesak nafas lah ya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam alima qabla dzalika bi Jibril wala bi syaklih. Dan sebelum itu Nabi belum pernah mengetahui Jibril, belum pernah mengetahui malaikat Jibril, belum pernah juga melihat bentuk malaikat Jibril. Faqalat, ya ini apa? Keistimewaannya Khadijah ya. Faqalat kalla wallahi ma yuzikallahu abada. Ini jawaban Khadijah cerdas sekali ya. Tidak mungkin ada malaikat yang akan membunuhmu, tidak mungkin ada makhluk yang akan membunuhmu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Watahmilul kala, engkau orang yang suka membantu kesusahan. Wataksibul ma'dum, membantu orang yang lemah. Watukrid doif, orang yang selalu memuliakan tamu. Watu'inu awan ala nawa'ibil haq, dan selalu membantu orang-orang dalam orang-orang yang mengalami kesusahan ya, dalam bencana. Fala yusallitullahu alaika syayatin wal awham, Allah tidak akan Allah tidak akan menguasakan setan kepadamu, menguasakan setan atas dirimu. Walam mira'a annallaha taraka li hidayati qaumik, dan tidak diragukan lagi Allah telah memilihmu untuk menunjukkan umatmu. Jadi ini kecerdasan Khadijah ya.